اللهم لا إل فقل للمعلمين فلمتعلمنا طويل وزكت واكفي رزقهما حسن خاتمهما يا الله وَمِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ Bismillahirrahmanirrahim. Pakot kana teman-teman wonten sinten Habibah Habibah Al-Adawiyah priantun putri. Sian kathah wali wedok niku sian kathah. Robinah Adawiyah. Rahimah umah muga-muga ngaji dumrohimah. Muga-muga ngaji dumateng Habibah sinten Allah Allah. Iza sholat teko sholat sinten Habibah. Alangat mata sholat nisa komat jumeneng sinten Habibah ala sudkin ngatase loteng lahakat di umu Habibah wasadat naleni sinten Habibah alia jumateng pribadini pun diro ngaha ing diro e bagaimana roha lan kudunge sing damel dicancang awake semata kebala mongko madhep sinten panjenengane pun Habibah la salate ngatasé salate ajeng masuk salat. Kawet ngisa ngantos fajar. Saman ngajengi sumerep ngono kan. Dadi saman pun wah mbahku ngene bapak mbon wonten niki saman tingali saman renung sing pundi sing kiat. Pun brung saman saman sadar penerusipun ulama salaf. Saman nggih lakune ulama salaf sing pundi sak mampu sampean sekedhik-sekedhik ngoten. Sing mboten dilakoni ulama salaf ning saman nut. Wong jare Pak Yai ku ngene pun ngoten. Makanat wonten sinten Habibah kutakulu matur pi munajati ing dalem munajatipun Habibah bisik. Matur Allahumma firli su'ada bibi sholati ya Allah. Mugi paring pangapura paring dateng kula eleke tata krama kula ing dalem sakjroning salat kula. Maksudnya napa matur muni kula njenengan sami biasanipun ya ngoten niku madhep kula jiwa raga kula dateng padahal wayah salat mriko-mriko. Bakot kana teman-teman wonten sinten Ngazratul Abidah. Ngazratul Abidah rahimah iku tuhyi laila kulahu ngurip-ngurip dalunipun sedaya dalu niku sewengi muput salat mawon. Bayau te Ngazratul Abidah iku makupatun priantun putri ingkang buta. Sumatunadi mongko undang-undang piyambakipun wonten lebetipun salat kala bisa tin mahzun swanten ingkang longso. Pematuripun ilai duh pangeran kula sarol ngabiduna ila kodrotik. Sami bidalan sinten kala jengandika ingkang sami nembah dateng panjenengan sowan dateng panjenengan Gusti sebo dateng jenengan la kula ana khomitatul azimah. Kula kawula jengandika Ngazratul Abidah kaula jengandika ingkang cepet sejanipun Gusti. Dan niku mbebisik namine. Dadi mboten wadul teng tiyang, bapake, mbuke, mbae mboten sadi waduli. Gurune mboten sadi waduli, aman wadul teng Allah. Ten lho. Dadi upama nuwun sewu silaturahim guru enteng ngene namung mesem guyu kaluwan sedaya penak diatur teng Allah. Aman antara teng Allah nggih paribasane silaturahim mulih nggih kanthi tabarukan muga ilang kesusahane napa ne kesukarane mboten sah diaturne mboten napa-napa. Matur teng Allah. Jaman kula alhamdulillah jaman kula tansih sehat nika pansuwun abah ten. Anten napa? Ndonga bah napa cukup pun. Anten napa? Mboten ngomongne wah niku anon mboten. Ndonga mawon niku aminane pun. Sak jroning amin napa tujuan sampeyan? Ten kancan niki perlu lho niki. Kaya sepele kitab niki oh anange nuwun sewu nom-noman mboten kajen mboten nggone iki. Saman belekne Kang Santri. Ciri pesantren saman belekne. Sampean saman disaken belekne. Siyen pesantren wibawa sangat. Sane ndene ngajine saman belekne. Zaman balik lakune ulama kuno. Bakat karena teman-teman wonten sinten ngafiratul abidah, afiratul abidahnya ya afiratul abidah iku lata doa mboten pernah nyeleake jambah lambungipun nyelati marang bumi pilailin ing dalam waktu dalu wala naharin dan mboten pernah ngelayah ing dalam rahino hati mboten tahu tilman lungguh kali melampah. Bataku lu ngucap sinten panjang pun nyai ngafiroh akhafu an ukhal aku ki ngene iki wedi aku kok dipundhut an uko yen ta den pundhut sapa alae ingsun hirotan kalih lali anu kok aku pas turu liyep dipundhut dikuwi aku ki ndak turu blas yang wana nae maton aku gek turu ben tau dilem. Nah kuat kanat teman-teman kathah wali wedok sen ngotone kathah. Jika ada bojo kang ngelen pun sewu blak-blakan kendaraane kula purno. Nggih tak kok datang ke anune pun Pak Yai sama napa ngesakne kula mboten nggih pun salat. Nah ngesakne nggih pun sakne bar ngoten nggih sesuci langsung salat niku lakune anu ngoten mboten kaya pengetenguk-tenguk teng mriku mboten. Ten lho kan. Kok dia wong anu omongane ahli mujahadah kok nggih. Lho niku pun ngempen langsung wedi krana ndak bakal mara malaikat marang wong sing kanggonan hadas. Dadi wong malah hadas waya hadas malaikat ndak mara. Cukup sesuci nglajeng mujahadah malih. Ngono kan? Niki ngoten. Niku enten mbok Nyai Robiah sing dilamar anune kok lho Yayasan Bisri niku kok kuwatir kalau mengke ngliyep pas nglinu gak kula niku dipundhut lali lho niku. Bakanat wonten sinten Sawanatul Abidah, Nyai Sawanal Abidah rahimah iku tanuhu rintih-rintih sambat-sambat kula lelatin saben dalu tapi nangis lasupi tumeng sibaki tumeng subuh. Nangis lugu. Pada kula mongko mlebet ngalih dumateng mbok Nyai Sawanah sinten jamaatun gulungan ulama kathah yauman setunggalipun wekdal. Pakulo padha takon para ulama lan dumateng Nyai Sawanah, Nyai Irfiki, Nabi Napsiki Nyai, mbok kula aturi welas sampean teng badan jenengan ngantos kero mripat jenengan ngantos ngoten menika. Mbok ampun sangat-sangat le nangis punika. Pakolat jawab sinten mbok Nyai Sawanah wallahi demi Allah yai lakot waditu demen-demen demi Allah lakot uditu teman-teman demen kula an abki yen to nangis kula adama nangis getih upama kula saged nangis kula getih kula malah marum yai padelan apa maneh ngane ndumuke saking luh layap kata lepo nggo mboten enten singkeri pijasat jasad kula kotoran sak tetes min damin saking getih kula wonten malah marem kula. Bahkan wonten sinten Nyai Sawanah kalau wau takulu matur datang Allah Allah maghfir liku liman ta'arodo lima siatika ba'da ma'rifatik ya Allah panjenan paring apa pura tiang-tiang kang sampun asalipun ma'rifat datang jenengan sehingga pia mengu datang jenengan krono dunyo disuwune kalih Mbak Nyai Sawanah niku. Sumarep kathah priyantun ingkang sampun makrifat akhiripun gagal disebab niku budunya kala wingi. Sebab napa Yai? Enten priyantun sampun makrifat wae akhiripun pedhot makrifatipun gagal sebab kubudunya. Disuwune ngapurane kalih Mbak Nyai Sawanah. Allahumma ya Allah. Ikhbir mugi paring pangapura paneliku liman dateng sedayanipun santri, murid. Kang harapaken wusul dateng jantak arodo, kang madep limak siate kang lakoni duroko dateng jenengan bakda makrifat ika sak sampun makrifat dateng jenengan. Wis sampun makrifat piyambake medun disebab niku budunya. Bakat karena teman-teman wonten sinten Mu'adzatul Abidah Nyai Mu'amadah Abidah Rahimah Kutuk Yilail. Ngurip-ngurip dalu kula kabeng dalu bi salati kelawan salat mawon. Kula aturaken sampean apa niku kesel dereng Quran sampean di salat. Kathah anunipun salat di samping sik kesehatane tambah. Niku suwiji perkara paling disenengi Allah dateng kaulane roh kaulane nenten-nenten kaya nalika kaula sujud. Nanti nasa ikhlim ibad yang ada. Salat. Salatnya nopo takaruf ila Allah. Pokok salat sunat. Saliane wajib diniati takaruf. Lek wajib diniati ngelakoni perintah. Nama ada yang loro nih dulu. Ngelakoni wajib salat poso mau pemawon. Niati ngelakoni perintah. Sing sunat niati mau niat takaruf datang Allah. Jadi sama jenengnya awabin monggo, tobat monggo, seputongatin monggo. Neng jane hakikine sedoyo saliane perduniku takarub. Upame nek soli rokate takarub. Kan nek soli rokekol birido ilah kan nek pun. Neng sama kuduro dan punjeri tenang ini. Ki. Krono hadis dawa pangantikane Allah dan hadis kudusi. Dawa suwiji perkoro kang luweh kinasen marang ingsun. Tumrape kawula kang lakoni perkara saliyane perkara kang sun perdokne. Lah wis nglakoni perdu walam yan salati ya takarob ya binawapili terus dhek ndak leren-leren jungkung marek marang ingsun sarana nindakne pira-pira sunat. Kata ugi bahu ya demen sapa ingsun, ini butuhe. Belajar kang kula nggih ngoten. Nibu tangi ngoten mboten napa-napa sik kaya sampean saged dalu-dalu paidalu gola batak kalepung lindih ngali dumateng mbok Nyai Mu'abad Mu'adzah apa namu tilem ngantuk komat piyambake jumeneng pajalat mubeng-mubeng sinten mbok Nyai Mu'adzah pidari lek ngantuk mlaku-mlaku nggih mari ngantuk salat malih. Bayang ta mbok Nyai Mu'adzah kok takulu matur dhateng Allah. Munajat ngomongi. Takulu ngomongi lene Kang, takulu nu delok-delokane ngomongi Nyai Mu'adzah dhateng awakipun piyambak. Nah nafsi iki awakku, awak. Ana mawa dhewe sering turu. Aja turu kowe. Ruwo amama kapil kubur, arepmu iki kuburan. Wih, gila usaha ngurono. Awake dhewe diomongi, mlane lek sing ngomongi wong gampang lali lek pun ati sampean dhewe sing ngomongi insyaallah mlaku. Wah, awak. Aja turu. Ruang ngarepmu iki kuburan. Lah kowe kuwi nang kubur kono awake mapi sururin wa parohe nono kalane apa bunga? Parohe nggih bunga, awake mapi azabin wa kusratin. Apa awakmu disiksa, nelongso, susah apa piye niku rung roh. Aja turu. Awake dhewe diomongi ngoten. Ah, aman. Kang mriki niki lho digoleki ilmu kan. Ora kok wisane apa-apa isane mboten mriki. Bangkot kana teman-teman wonten sinten Ngufairatul Abidah Nyai Ngufairah Abidah. Iku matamu lu buatan bosan-bosan nal bukai saking nangis-nangis. Pakilah diatur akilah dumateng mbok Nyai Ngufairah. Nyai amatas amin aman iku buatan-bosan. Nyai minal kasrat bin kasratil buka opangan nangis mawon. Pakolat matur sinten mbok nyaing upairo kae payasamu kados pundi bosen pingsanon menungso min dawai saking nggih obate wong niku obat. Obating dosa nggih niku lho Pak, Pak Yai ngoten lho. Wasifai lan warasing manungso nggih sarana nangis niku wau. Angkot kana teman-teman wonten sinten alang-alang sak dia sing apik niku mumpun diketokne wong jane mumpun koyo sedih faker niku nggih mumpun sampean lok ning nggih pun bene kacake sampean sampean laku manut kitab niki bener sang lokne niku karepe nggih niku lek kowe ndak iso nangis etok-etokne aja kok sepeker mestine ora disepuwe kebuan ter sing mboten oleh sing sepekere niku lho. Podho karo sampean pujian ngoten niku upama kok meneng ndak monggo. Kanthi kusuk tandurukan monggo ning lek bungok-bungok niku sing sampean celuk niku Gusti Allah ndak budhek. Ngoten lho sampean sabar. Sing tak jaluki tak unekne ya Allah ini paman Allahum niki ndak budhek ora usah buanter sampean karo anteng ngoten krungu Allah niku ngoten lho. Pokoknya pangeran sama budek kok sama bauan terbantar nih lah. Pokoknya tujuan sama dungu lah tujuan sama dungu sewa ngiling nih wong desa daerah sama tasik ngotan monggo nih lah sama daerah pesantren ngotan ngimutan matok daerah pesantren sama toknya kaya gunung kalung gunung jenglung ngotan ngimutan matok lah sekarang jenglung matok ternopo-nopo ngiling nih wong desa lah pesantren itu seru kok. Ono kan, aman engko darane ayo bodi ora trapmu lho ngretenono kuwi kok nggih apa. Munimu ki ndae dasar apa pasoro berdasar adunga ben adzan. Lek cara wong ngono kok nggih ndonga ya sing tak ndaro wa khufiya. Dipi-dipine Allah nggih tata krama swara sing apik wala tajar bisolatika wala tuhofi wabtagi baina dzalik. Suarane sing penak. Ono kan? Mun darane terapi sing penak panjenengan pujian nemu jin Allah madhep ngulon wadon ndonga jane sing dimaksud robah hadad dakwati tamah wa salatil qaimah ati Muhammadanil wasilah tal badila sawab derajat rafi'ah mabngatu maqamah mundallati wa antahina kala tukhlif jane maksude niku adunga benal adam wa iku mustajabah niku ten lho. Nah nangis ini ngoten panjenengan hadisi Abu Bakar Saidina Abu Bakar ngoten kala wingi lek kowe ndak iso nangis etok-etok engko lek tersisa ning aja kok speaker lek kesemcok sampean kesemcok suwine molekat krungu Al-Qari'ah nggih sampean pun gemeter nggih nangis sampean sapa dijali tulung ning kono. Faida jati sokoh yauma yafirul mar'u min akhih dulur ndak iso kena jaluk tulung bapa ibu ndak kena wis lho kan tuh nawake dhewe piye awak kowe lho ngoten. Bakot kana teman-teman wonten sinten ngalak sadia rahimahumah rahimah muga-muga ngasing dumateng pun yae ngalak sinten Allah Allah tapi nangis sinten ngalak waktu soli salat kula lihat. Suwini pun daluni pun yae ngalak watakulu matur sinten dan iki matur dateng Allah matur wau ngomongi awak ya awak niko wau watakulu padodo apa nanti lainnya awak dewi anu yong watakulu ngucap ngomongi wah awak turu mau niki mboten matur duh Gusti zunubi kasiroh Gusti dosa kula kathah, pangaten kula ni dosa kula kathah. Sewengi-wengi ngoten niku wong balap tazal ndak leren-leren mbok nyai ngalak tapi nangis kata dabe engko ilang apa engko wuto. Mboten sampe mboten jeton. Bapak bakat teman-teman nangis sinten Buddha tul ngabidahnya Buddha tul ngabidah roki maha kata dabe engko ilang apa basa ruwa panengalipun. Buta palumua mongko modo sinten kaum dumateng mbok nyai ngabidah kala wau burdah ala dalika ngatasé nangis pakolat mongko matur sinten nyai burdah lho santene ku mas mas lara itu buka ngusut sama upama roh besok nangis wong duraka ning dina kiamat niki dolanan nangis kula niki kelangane mripat kula sinten taun iki mboten masalah. Saya sampean yakin besok ning dina kiamat wong mukmin sing duraka dijegun ning jahanam jempalian iki wong mukmin no. Wong mukmin sing duraka niku nerakane jahanam, wong Nasrani nazo, ngoten lho. Wong Yahudi khotomah, lajeng wong Majusi Sa'ir, wong Shoaib bin Sakor, wong musyrik Jahim, lajeng wong munafik niku hawiyasi jin innal munafiqina bidarkil asfal minan nar. Wong munafik iki manggone ngisor dhewe. Aman upama roh yakin ningali duwe keyakinan nangis wong sing padha duraka besok dina kiamat aman dak ngelokne kula Mas. Nggih pun sak niki apa toh kuwi? Sak niki nggih sampean ngoten monggo. Aman monggo sak anu sampean. Nang pasti niki lakul tum yakti ngucap sampean ana hadzal buka temeset nangisipun mbok nyai burdas senajan ngantit. Dadi angke wuto kalabi kaya dolanan li dibanding neneng kono besok. Lalu diaturne kare wali wis wah kok ngumun. Eneng wong sing duwe keyakinan lek akhirat ki eneng neraka ki padahal dikeki ngisore niki swarga ning dhukure dhewe manggon jan besok. Aku besok ki mati jeblung jeblung neng neraka apa munggah rono. Tafsir Jalalain juz awal rawai wong mukmin del munggah datang langit sapi itu. Warang rawai kafir pek langit awal di bawelek nih. Jebret nang rapa si jin. Nah ini lah. Ha iso turu aku lek ngumun lho wali wes antri. Ya senajan ngono aja girang-girang gumuyu ning donya aman kudu eling, ngoten lho Kang. Halah paling bunga sampean nggih 80 taun pun mengkis-mengkis sebab pun iwak sapi mboten doyan di bahasane. Man sadar. Bakot makastu teman-teman manggoning bakot makasat kan teman-teman manggon sinten ibnatu Muhammad bin Zair anak wadone pun ya Muhammad bin Zairin rahimahuma ngisitna salatan zaman kali dosa tahun pimu sholaha indal musolani pun nanti buatan rabi pun matakmu buatan jumeneng sinten putra estrinya pun ya Muhammad ilalil wudhu ngadek-ngadek krono wudulan salat bakot tok mboten wonten wiridan terus. Pakon kana teman-teman wonten singan Muazzatul Adawiyah Nyai Muazzah Adawiyah rahimahal yus. Tu sholli sholat sinten Nyai Muazzah filailin dalam dalu atau beli kang dawa pakanat mongko wonten takilu payah sapa rijalu pira-pira wang lanang upama wong lanang enggak kuat bayal ta mbok Nyai Muazzah iku lataku ndak bosen-bosen. Wong lanang bosen dhek mboten. Priantun putri siyen. Kula bujangan kula sik cethuk kok, Kang. Iki lho, dang 1000 kilen niku. Hestu, kula sik cethuk. Mboten purun rabi. Kula nggih cethuk kok kula. Nek delok kula Gus Mun Gus dungane kula rabi ning akhirat taun nggih, Mun. Enten wedok ndak rabi. Bangkot kanat teman-teman wonten sinten Robi Ngatul Adawiyah mbok nyai Robi Ngadawiyah Robi Maha kula tah dau ndak tau anteng blas saya wedine kali Allah to kan mboten kok sreke kemayu mboten panatana mboten saged tilem panata tuh ndak tau moka kata mata nggo mak pecah sobah saya wedine kali Allah. Makot kana teman-teman wonten sinten Muhammadul Abidah Nyai Romnatul Abidah rahimah kutuk siru saum makene poso kata swada enggo dadi ireng apa jalatwa kulitane ireng metenteng saking le poso diwingi enten sing kang ijo saking di poso cahayane niku nure poso wonten ngantos jasate ijo niki ngantos ireng gosong ngoten. Babakat nangis sinten panjenengan pun nyai Romlah kala wau kata ngamet nggo wuto. Ba salat lan salat mbok nyai Romlah kata ngajak nggo lumpuh. Terus mawon. Lho kala wacane mbok menawa ning santri paringan Nur ngeten niki mboten nggih lumayan. Kula teng mriku mboten kok pengen iso dadi penerus ulama kuno. Ora lanang ndak wedok dadi wong sing saleh sing ilmune manfaat. Cedhek karo Allah lek nyuwun disembadani iku tujuan anuka penerus kula napa mboten kan. Mboten kula dongakne tenan dadi anak sing saleh santri-santri. Cedhek karo Allah lek matur di rungo napa mboten to. Bakola Ibrahim Khawas ndika Ibrahim Khawas. Rohimau muga-muga ngasih Ibrahim sinten Allah Allah salatu salat apa ingsun mah nyatane mbok nyairom lah. Lailatan setunggal dalu pala makan sumansane ana apa sahur wektu sahur sami tuang rungu sapa ingsun ning mbok nyairom lah takulu matur ya laitane duh Gusti kula sen kok sampean dadose manungsa nggih. Buka kula sen mboten usah sampean dalen teng donya ngoten lho. Nyalae tani panjen lek diparingi nuwun sewu slamet ndak kaya manungsa derajate luweh dhuwur sebagian malaikat katimbang manungsa lek kep iman lan beramal so napa niki iman lan berilmu mulai mboten ngene ku salung bebek bebek ndoke payu didol bareng ndok sampean apa payu. Takulo ngucap lho, sampean niku sampean kudu ngoten lho bebek jentang ngina lho. Kuwi lotong bebek kuwi ndoke payu didol. Ngendok ora kaya wong demen bareng sampean ngendok. Buandemi wong lho. Sampean kaya diwingi lho ndelok sak delokan ning makhluke Allah sampean ndak iso ngalami barat kuwi dosa lho niku. Ngoten lho ngetokne. Sak delokan mripat sampean ndak roh. Ibarat yang beriku meripat digaik kan gaik ngalami ibarat iso berdis ini napa ngesorne diri alkesu sing jeneng wong limpat mandana napsa wong sing ngesorne diri ini karu bebek terkadang ambik kue lho aku kue karu bocah cilik kadang ambik kue sebab dia rong dosa karu wong gede ambik kue ibadah lu ya akeh terus ngerti no. Wa amil alamnya ngamali pun tujuh muka-muka kanggo akhirat kukono di awal walima lima badal maut ni ngamali orang kanggo neng dunia kene ben diarani wong ini ben dadek ini mboten ten kan saleh tane do malah mandar kula mampu kok mboten didadi di dadek ini kula sumatapi mongko nangis sinten mbok nyerom lah makana wonten sinten solikul muri rohimahumar rohimaha mugung-mugung ngasing syekh muri sinten Allah yakulun dika sinten panjenpun syekh panjenpun soleh kan para itu moco ingtun marotan saambalan kolau ta'ala dawuh pandikane Allah ta'ala rupane dawuh yauma tatakallabu wujuhum binar ilingo yang dalam dinane mulak malik raine jempalian nonton rokok besok yauma tatakallabu diwula alik puwanggang genin rokok. Pasane ngomong kok krungu ayat niku wau sinten ngabitu nene wau sing ibadane dalu ana wong salat krungu piye maca yauma tatakallabu jum binar padane wa inna jahannam la maudhu majma'in den krungu lap tek semaput ilingo ana bakal nang kono dinono wong siti panggang diolalek dure geni ngisore geni kanan kiri geni Isun. Dilingo nang kono. Wis tok kan jotar pengaruh di ngadi ngampun. Saman syukur kali Allah taala didutane pesantren rung ngeten iki sampean golek slamete nang kono. Slamete nang kene gampang. Pokok usaha orang nglarani wong ya ora nyolong, tetek bengel lek ampun. Slamete nang kono niku digoleki tenan. Pasongi kau mau kelengger sinten ngabit cuma apa kau waras pak kau lama kau ngendi kau ngabit angin dia mas zaman bela ni bau ge angin dia kulaturi bela ni sampan ing bacaan sampan ngalih sampan watak ni datang kulo pak aku lama kau bela ni sopai ingsun ing soleh kalau bau ing moco ngalih ngatasi ngabit pak kau rok lu ngusuk pisan je yang bain jungkel maetan mati lu blek mati. Kota Azza teman-teman nuturi sinten Abdul Wahid Ibn Zaid Abdul Wahid bin Zaid dan Anasa manungsa maratan sambalan pasoka mongkon jirit sapa rajulun wong lanang min nasiatil masjid saking pojokane masjid sampeyan iki ngeten iki. Kapan nyegah sinten wong lanang kala ngan kalamika saking kalam sampeyan kap ngene. Api kula aturi nyegah sampeyan Kang. Pun Kang pun sampean terus Kang ya wangi di wong kang tutur. Mboten tutur sampean dua dek teng ati kula mboten kiya jantung kula Kang. Pokot kasabtu teman-teman kebuka kula kona akal pialing-alinge ati kula. Palam yakupu mongko mboten nyegah sinten Abdul Wahid bin Zaid kala wau. Palam yakupa saged yakupu saged. Maka ya mudu masanipun engko ndarani bingung mboten. Mudu ngap Beteng lereni sinten Abdul Wahid, Abdul Wahid asalipun maca. Asalipun tutur, pasoro kamangka jirit sapa raja lanah katah raja tinggo metu apa roku mati. Kula Ibnu Qasim, nika Ibnu Qasim, wa ana tengsu man saking wong syahidah kang nekseni jinah aku melok nyalati kok kuwi. Mangkon kora teman-teman maca sinten Zurarah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Diwaca nih sana itu gumun kue neng kitabmu kita puapung ten kitabmu nak diwaca le sampai neng begini ku pecicilan bakal anu penerus nih ku pecicilan tidak gelem ngaji kitab niki gelem boten maca sinten Zurarah bin Abi Aufa kala utala dawuhan dikane Allah Taala sing kalau maksud sampean dados penerus ngoten kan nanti niku mboten kok kula ngelola. Jadi penerusi ulama salaf ih kaya ngeten niki lampah ibu. Paida nukira pin nakur pazalika yaumin yaumaidin yaumun asir. Paida nukira tatkala den tiup apa pin nakur semprong malaikat Israfil kiamat kubra, ngoten lho. Semprong niku somprete Israfil sakniki mumpun ditempelne kantun kumandu Allah wis ketik kiamat kubra kan kan tanda-tandane nyuwun lindu lin apa niku mbledose gunung apa padahal kamangkate mengkono tetiupe semprongipun malaikat Israfil yaumai dene ing dalem dinane kiamat kono yaumun ngasi dinane nuwun sewu gedhe-gedhene pekewuh ndak iso njaluk tulung sinten-sinten Kang santri kejaba amale dewi-dewi ngene lho sing iso nyapangati pertama Rasulullah Sapaatul Kubra terus para nabi para suwaja, para ulama mulana nggih sampean ngajeni teng ulama. Nek sampean nuwun sewu dados menur sing siap mlakune ulama. Lho. Panen ulama dadi nuwun sewu ndekne ulama jagat peteng, diarani ulama niku dimaring jagat. Hum siraju umatika. Ulama jenengan niku jeneng nabi damare umat jenengan iki damaring jagat terus ndekne ulama jagat peteng dedet niku nggih. Adunya mangunun mangunun ilal alim bal muta'alim dunya dilaknati Allah kejaba niku ning kono eneng sing alim lan wong kang dibina besok teng mriku niku tergantung sing sampean seneng teng mriki sampean teng mriki seneng ulama teng mriku besok kumpul ulama ngoten lho sampean belajar ati sampean seneng ulama. Niku iso ngaji lho, kelaturaken to. Jane ngotene mung kalah kali nafsu lek mumpun iso merangi nafsune apik pangane. Pun iso ngaji niku upama slendrone mung kono kalah kali nafsu. Engke lek iso merangi nafsu apik pangane. Roh jalur kok Qur'ane ngene kadise ngene dawuhe ulama ngene roh kok. Sak nakasek pun to. Ya panggah api malah ngerti ngaji panggah api wansak nakal-nakale panggah api masalahnya nalika si urung kuat nguasai nafsu terkadang ya mbaknya nabrak terkadang neng lak wis sadar iya ya sadar api ngerti lho kan Ndarani wae mulak mboten, kula ne maksud ngelingne nggih pribadi kula piyambak, malah-malah zamane pun kados ngeten iki. Nah, endah awake dhewe-dhewe Allah ndawuhne alaikum anfusukum dhisik awakmu gun. Gundelana dhewe awakmu dhisik. Wes kowe kok gundeli tenan, wis dibeding tetek meneng wae, tetep lakonan apa dawuh Allah lan Rasul. Layak durukum kaya domis toh ndak bebayani. Ing awakmu. Rekod dayane kaya apa ndak iso. Dene kan? Kowe sadar ae dalam dinane kiamat ing tidiyupipun semprongipun malaikat Israfil ing kono dina gedhe-gedhene panca baya pekewuh. Kangelan sing ndek eneng iso dijalui tulung. Mantas Rasulullah piyambak dawuh teng putane Fatimah, putra estine teng bibikipun Sofiyah, golek slamet awakmu, nyelametno awakmu saka nerakane Allah aku ndak iso nulung. Sak derenge enten syafaatul uzma. Niki tenanan. Bahkan wonten niku pisolate wonten lebeting salat. Makana wonten zaroro kau tiang kalau makana wakot kora zaroro bin Abi Aufa radhiyallahu anhu kalau taala makana wonten sinten panjang pun zaroro pisolati pakoro mongkon jungke sinten panjang pun zaroro maetan kale sedo makana Amrin bin Ibrahim bin Adham wonten sinten Amrin bin Adham rahimahuma rahimahullah nyasi bulu lebet ngenau ing pripat kalihipun Amrin bin Adham midakoro jatat kalau madalah saking marang pasar layaro mboten purun ningali kafiron maring wong kafir wala gofilan moh ningali karo wong sing lali ngani lah wis aku nyang pasar mboten wuto diblebet abikasan sadali ngaten kan diken nuntun putune atau putrane niku makane wonten lahu kaduipun panjenenganipun Syekh Amrin bin Adham apa hulamun punakawan yakudu kang nuntun sinten punakawan dumateng Amrin bin Adham tuntunan kala mongko dawuh sinten panjenengan Amrin bin Adham li hulami dateng punakawanipun ya omah setunggal pun wekdal enan aku iki nyandi le ngoten kala matur punakawan niki teng kuburan Pak nuwun sewu teng kuburan iki pas yang kuburan nggih makalang udari sinten panjenengan Amrin bin Adham alangaso badha blebet kelowongan ngene saya mripatipun diruh ni kuburan mripatipun pawangko ngamangka tumiba mongko nibangken sinten panjenengan Amrin bin Adham basara peningalipun ngalih kubur ing atase kuburan plek ndelok kuburan piyambake jungkel sedo ngono kuwi lah kok mboten ning kuburan iki dolan ning kote una unu-una unu ditutuki maesane ndak dingi ngalap ibarat lek awake bakale ya ngono kuwi ngoten lho nang kuburan ngono kuwi bahkan namaipun wonten sinten Maimun bin Mahron rahimahu yang kula ndika Maimun balagona teka ingsun napa ana utaman kelakuan lama nazara sumangtane tumurun napa kaluhu taala dawuh pandikane Allah taala wa inna jahannam la ma'iduhum ajmain niku teman satu ni jalan gon bali ni manungso, wang mukmin nak duroko ya kejegur, lembutan gimbutan, mukmin mukles mbutan, mukmin sing duroko kejegur gene, mukmin tu jahanam di damel kali Allah kangge persiapan panggonane wang mukmin sing duroko, ngono lho, neraka lazo di damel kali Allah kanggo persiapan wang nasoro. Neraka kutomah didamel kali Allah kanggo persiapan wong Yahudi sak terusipun. Wong mukmin sing duraka jahanam. Nah, lek sing mboten duraka mboten. So kan jerit sinten si Manul Paris. Mireng ayat niku si Manul Paris, ya mbake pun jerit bahwa donga nyelaken si Manul Paris ya do astanipun ngalah rosi datang sirahipun bakara jam dah sinten si Manul Paris ya iman kados tiyang bingung. Kepaung nih gue mana nih piambak pak makan sama kok kendel sin manu pare salah satu ayamin tigang dinten layain mboten rimo sayan mboten dahar mboten ngombe Makana wonten Muhammad bin Mangkazar rahimahullah iku idza zakatat kala nangis sinten panjen Muhammad bin Mangkazar masaka mongko ngusap wajahing rayinipun wajahipun medananipun walih nyata jenggotipun bidumi kelawan lohipun panjen Muhammad bin Mangkazar. Bayakulo ngendika sinten Muhammad balagone teko ingsun aku krungu dawuh ana naro temen roko latakku ndak bakal mangan apa neraka mau dungan ing panggonan masa tukang kena ing panggonan gumugo pipiku sing kena luh iki besok ndak nek kena geni neraka ya ngoten lho. Ayo aulia kang ngoten sing aulia sing ngoten ya Allah. Muga-muga gak utuh kula sing kena elenan banyune nangis kula nipun ngantos kena geni neraka. Maka karena teman-teman wonten sinten Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yaqulu ndika Abu Bakar Siddiq man sapane wong isato alamun kuasa ayap pinto nangis paya bakti mongko nangis so. Balam ya sate durung kuasa paya dabakae ta eta nangis sing aja nggih speaker. Ngene lho, jeneng hadise nika nuwun sewu wonten gulungan jamaah sing wis guru-guru sayang. Kok bengok-bengok nggih speaker jane pomora ya ndak apa-apa. Kula enten to gulungan apa mboten kertas kula. Panwiridan wangis gugu supaya kerunggul-unggul ndak bener bengok-bengok ini ku gelakne wong. Nek nangise belajar nangis aman monggo. Makana Yahya bin Mu'adz rahimallahu yaqul ndika dadi sing jembar ngono lho kan. Imam Malik ndak Imam Syafi'i, Muhammad Idris bin Idris. Kowe lek ndek ngamal jajak negelpung aja kok ilingi. Amal api musim wis aja kok ilingi. Ngelmumu dadene uyah. Sopo butuhne, kena dibutuhne sapa ae sing jembar. Ngono kan? Ya tanda wong nangis ya bene ning ngene ku lek iso aja nang ujung speakerno lho Kang. Jane mayar kok sampean maca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim 40 dina nangis sampean niki. Lho. Lek ndak sampean senani, wis ora usah urip ngono maca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Oh, 40 dina nangis sampean mulih ndak sida mondok. Ngaji san. Ngaji. Bener ndak iso iso. Ora eta-eta niku nangis tenan. Makana Yahya bin Mu'adz rahimallahu yaqulun dikomu Yahya bin Mu'adz mangtai sapane wong kanang kang ngarepne usakana kang ana wong yuridu ngarepaken al-qurba ing ngeparek menal mahbub saking wong kang disenengi yakni Allah kepengin kuwi cedhek karo Allah payuk sirim nal buka ane dunuk ngekeh nolemu nangisi dosamu rumangsa kuwi wong berdosa. Zaman lero nisin, zaman mata zaman lero kok ngilu zaman lero gambar zaman nisin ngapi terek melek zaman mereka ngoten, lero gambar gua ngapi terek melek. Makana Muhammad bin Utsman rahimallah yaqulun dika sinten Muhammad bin Utsman masabihtu orang nyurupane ingsun ngainail Pudel bin Niat ing meripat kalihipun Pudel bin Niat rahimahum ilaka nama kejobo dan meripat kalihipun Udel bin Niat iku mizabane kaya dening pancuran loro. Nangis ngoten maksude talang loro niku mripat lorone pangan nangis. Nangis awake besok neng kono aku piye. Ngoten lho. Ora nangis duwe ilang kok ndak di sepedah mboten. Piye wis. Bakat bakat teman-teman nangis sinten patan nom-noman minal angso saing sahabat angso roda anhu mata Allah main gue peteng apa basaru peningalipun pun tiba mongko dipangkah dilokne ngalah dalih kang sama niki nangis mawon orang pakolan jawab sinten nem-neman wallah demi Allah latihan nama kau yakinin bakal nangis teman sopeng sun mas lagi kalau saya urip kalau pangan nangis pai dami tu tet kalau mati kalau pain dalloh mongko ngesane Allah aktasibu kalau si ngarani awak kula milang-milang taksiri pepeka kula apa mau sak jeging urip kula nangis sampai kalau mengke ditimbali aku sik rumong sapa peko pimardoti ndak masa kula golek ridaning pangeran kok Kang. Mbun dilokne. Nggih sing apik mendasar berilmu dhisik. Kalau sama nurung ngaji terus jujuk nungas nangis itu tidak sih mondok aman repot. Bakalat ngat bawon dan sini bakalat ngat bawon dan sini ngat bayak lon di koan bayi sama kumpul sinten ashabul hadis. Pira-pira wong kang ahli hadis ngalah babil pudel biniat wonten ing lawangi pun Syekh Pudel biniat niku ahli hadis panjenengan. Patola mongkon ningali sinten Syekh Pudel ngalih dumateng kaum ahli hadis. Ahli hadis sami bodi suwan mingkutin saking cendilo wawa untawi pudel bin niat nyapi nangis badumungu tayluhi pun tokokotoru tetes ngalawaji ngatasi wajah pun walikyati jingkati pun wawa untawi Syekh Pudel bin niat iku mutu kodos tiang bingung puyang payang ndak tak lebok nih konco-konco ahli hadis kabeh tak lebok nih ngalek nih aku lah aku nangis nih Allah bingung pakolan dah aku sinten Syekh Pudel lahum datang ahli hadis mambalukum enten nopo mas sampai nuhai perami meriki maka lu sami matur ahli hadis lalu dumateng Syekh Muad bin Niyat Syekh Pudel bin Niyat yai nun Syekh Wengidna ya abali kulo sama neling nih sama tuturi hadis jenengan ya abali pakolan dahu sinten panjang pun Pudel bin Niyat Angli, alaikum bil Quran, alaikum bisunah, alaikum bisolah. Tiga nih kan. Saman pun ngelokne kulo, kulo mboten ngelokne tiang. Namun kulo konco-konco, kulo konco santri, sampan pun gundilan patoan liane Quran hadis. Niki alaikum bil Quran, alaikum niki Syekh Pudel. Kanjeng Rasul ngaten alaikum bisunati wa bisunati khulafai rasidin. Teng mriki alaikum bil Quran atau ana dawuh Al-Qur'an, petunjuk Quran. Jadi lek eneng ilmu teng mriku sampean cocok nek Quran ndak cocok. Mumpu sampean gawe, cocok nek kabeh ndak cocok mumpu sampean gawe. Ngoten lho. Alaikum bil Quran. Wah, sak monten niku. Alaikum bis sunah, pondane sitok contoh, alaikum bil Quran hafidhu ala shalawat. Kerekso siro marang salat malah-malah salat duhur kasar si jikil mbak sholatil wustoniku si jikil salat pajar, si jikil duhur si jikil kasar hati-hati ojo ngakhirnya salat kuwi ngakhirnya salat niku kali Kanjeng Rasul disedak nih kan mugo-mugo Allah ngobong omae wong sing akhirnya salat duhur ngasar subuh muga-muga Allah ngobong wetenge muga-muga Allah ngobong kuburane wong sing akhirne salat wusta salat subuh salat duhur salat ngasar niku sedane Kanjeng Rasul marang wong sing akhirne salat binjing pomo-pomo sama nek wangsul ngoten lho saman nyiptane ketenangan ketentreman lan iso sampean nuwuhaken iki salat niki pun mboten usah kata-kata sampean. Rasa muluk-muluk salat niki dhisik wektune diatur. Manjinge cara kisap duhur niku setengah rolas digawe jam rolas sedeng. Asar niku cara kisap manjinge jam 3 digawe setengah 4 sedeng. Nah, maghrib entake ngandhan Surabaya. Soale kacake mriki Surabaya 4 menit. Teko khayal palah entek nika jane 4 menit ijtihad kanggo poso ditambahi sak menit enteke azan Surabaya niku pun kacek 5 menit. Ngoten lho. Dadi mun nang tuk-tuk dung wae gawe musala bareng terus saenak sampean dhewe buh. Hafidhu ala shalah wa shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Saman tingali tafsir Qazin juz setunggal Shaqifah 105 ben roh saman wektune salat enten tafsir mboten kok kula ngelok-ngelok mboten Nah iso pun ngantos kula sampean duwe daerah desa sing tinggi ngakhirne salat limang wektu ngoten lho kan tujuan kula. Wong esone simbule neng salat. Nah, ketoke rukune umat Islam niku lek wektu niki maktuban niku kentonge bareng pun ketok lek kompak umat Islam rukun campur darat umat Islame rukun. Mboten dibedhasil ngoten. Bedane nopo? Saman dhuwur jam 12 harus setengah siji. Padahal sing setengah siji didongak ning jeneng Nabi, muga-muga kobongo omahe, kobongo kuburane. Dhuwur dilakoni pas madheking srengenge. Paen digawe wektu panas. Asar niku didamel kali Allah waktu manungsa nyambut gawe enak-enake. Nggih nguji manungsa. Lah pertama ingkang larang niku istilah pun kan jalani akhirnya waktu salat sinten? Wong musyrik lho kan. Wong musyrik. Saman dulu wonten tafsir Qazin. Juz setunggal saking pas 125 nggih kula. Aman kula eling ning benjing. Lek mun teko ngomah sampean pun gawe goro-goro ngakhirne wektu salat. Lek teng desa mriku mengke nuwun sewu, akhire pun ngakhirne tak kenek sampean parane sampean dudoi. Mboten kenek sampean gugur sampean. Dene wong niku tujuane akhirat mesti sabar lek mboten berkelih kajenge. Tenan kan? Alaikum bil Quran. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Alaikum bisunnah as-sholatu imaduddin. Ampun genah man hafadhu alaiya kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaum minan nar yaum al qiyamah. Wa man lan yufafid alaiya lam yakun lahu nurun wa la burhanun wa la najatun. Wa kana yaumul qiyamati ma'akurun wa fir'aun wa mana wa bunu ubaya bin Khulab. Sopo wonge ngreksa wektune salat. Ngreksa salate, salate dhisik wektune. Bar wektune pun sampean negatekne rukun lan syarate. Rukun lan syarate cukup dibelajari kusuke. Niku cukup jamangae, ngoten kan? Pun sitok niku dhisik dibinakne teng jamaah. Salat maktubat tepat waktune. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Ana waktu ditentokne Allah kok gawe waktu dhewe. Lho. Wong musyrik niku lek ngasar ngenteni kuninge, lek wis kuninge mega padahal niki ini kumpul klebu akhirne. Rasul ndungakake nyedhakake muga-muga Allah ngobong omahe wong sing akhirne salat, kuburane wong sing akhirne salat, wetenge niku mangke nggih nuwun sewu, sampean sampai manggon teng daerah ingkang biasa akhirne salat, gatak nggih gersang kan. Ati sampean nggih ndak tenang, ngerti lho. Kayak sampean biasa akhirne salat mboten tenang pun to. Dhuwit sampean kathah mboten tenang. Ndak di duit nggih mboten tenang, duit-duit yang mboten tenang. Nek sampean biasa ngakhirne salat. Wong tengah sampean ketoke teng mriku kok. Ketoke salate. Kompake salat kerukunane wae ketoke wayah salat matubat tek azan sitok azan kabeh. Lek sing azan dhisik keliru, monggo, ngoten lho. Masih ngantin disini wis manjing waktu lho nopo sampean ngenteni halang kowe ndak lek ngono ndak padha ndak enak lek ndak padha lho aja ngono agama aja kok padane pribadi sampean ndak cocok karo pribadine kanca ndak mas agama ndak mulangne niku kompak kok lho aman kudu iso mbedak-bedakne besok niku terang-terang nafsu biasa pun warane wis pas teko nggo mondok kuwi modele kentange dhewe. Hujae to ning. Wah iki sik manjing kok surep kok rong surep ae manjing asar. Lah niku kan hujas sing lacut. duhur pokoke mangkleng 2000 wong anjing asar ae sik kenek lek kujah sing lacut. Aman delok ning tafsir Qazin. Duhur pekune jam pinten, ngasar jam pinten aman delok. Lek ndak ngaji sampeyan mungkin darane kula wong kok ngelok mboten. Kula ning benahi aja sampe Islam iki kok reno-reno saslekno lakune ulama kuna kula ni nuwun sewu elek-elek wong pondok kula ngajine 6 Kang. Pertama jajar. Kula tukang adan njajar niku. Dhuwure jajar niku 11:30. Kula sen pas teko pondok 11:30, terus sakniki kula rubah jam 12. Ngasare 3:30. Pindah Surabaya nggih ngoten. Pindah Banyuwangi ya panggah pondok Salapi ngoten niku. Lah kejaba pondok modern kula mboten ngerti. Pondok niku elek-elek pondok kula ngajiki 6 nggih sampean taturi. Kula mboten pamer. Mulai Trenggalek, Yai Sedo pindah Surabaya, kalau dijawab Mbah Yai Darwi, ri, awakmu selagi sik kene eneng, lek kepengin ilmu kene sik eneng aja pindah. Lek wis kene ndek eneng, kowe kepengin golek ilmu sing kene ndek eneng kowe pindah. Nggih Mbah, kula estokne. Nah, jelalah Mbah Yai Sedo terus kula pindah nang Surabaya. Pindah nang Yai Iskandar teng Jember niki, niku ngalap ilmu kisap niku lho, Kang. Teng Ambulu. Ilmu balas waktu kula laporake wong Jawa Tengah teng Kajen. Ilmu kadis kula teng Pare iku. Elek-elek pondok kula 6. Dadi mboten ngawur kula. Mboten kok pamer mboten. Terus dadi kula delok laku lho jaman mondok kabeh padha lho kok apa ya jene campur ndak padha iki ngasare. Dhuwur ya ora padha. Agamane padha. Wae hakum cilaka sampean ya jalan iki. Waman sapane wong lan yo hafid kandang reso ngale ngatasé salat. Lima wektu lam yakun mongko ana kedhe wong apa nurun-nur ndak bakal ben nur wala buran ndak di pertondo besok wala najatun ndak bakal selamat ya umat kiamat besok dina kiamat. Makane ana sapa wong kang niku ndak ngatekne salate. Ya umat kiamati besok dina kiamat ku maha korun kumpul korun wa fir'aun wa fir'ngon wa haman apa tehaman wa ubaya bin kolap kumpul ubaya bin kolap wong munafik. Itu nih Kang Santri. Pun sung akhirnya waktu sholat. Kan ku aturakan sama niling. Munafik ini ku alamati papat lek omong goroh. Janji seloyo. Dipercaya tidro lek padu. Bantahan musawaroh. Ngawur gabrul pajaro lacut. Wong pokok rung surup wis mbok kena salat ngasar. Iya. Jam 2 sik kena dhuwur ndak masalah. Iya ning ketok. Oh. Siji kerukunan loro wedi takdire jeneng Rasul, sedane jeneng Nabi nyedakne muga-muga Allah ngobong omahe wong sing akhirnya salat, wetenge wong sing akhirnya salat, kuburane kok ndak wedi sampean. Nah, bareng ditekani kanca-kanca, yai anu niku wau. Wah, wae kakum cilaka sampean iki senes mangsane pun maca hadis, Kang. Ada zaman lha iso di zaman iki zamane cerita, wae niki zamanipun meneng jane ngoten. Nang lek kula meneng dosa. Jane iki zamane meneng. Pomus ketok anun meneng. Waktu makan-makan nyamar sampean yang panggonamu walid alail tambah no sampean ibadah sampean ing bengi ngalit di mana nak mana dia nambahi nambani makna murad nih sampean ibadah ing dalu wakut matahari pun sampean ala barang kang sumerep jelas ngaten lho wadak matan ku tinggal lo barang kang sampean remeng-remeng patok amuk ya apa ngaten lho sing genah patokane sampean alam. Takana Abu Sulaiman Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Allahumma la il ma illa ma alam tanam. Fakbir lil mu'alimi wali muta'alimina tawil umrohuma wa sahik ajasadahuma wa fi rizqahuma husnulatimah matuhuma. Ya Allah salim lahuma. Di dunia wal akhirah wa min kulli fitnatin. Amin wa min kulli kurubin. Bijayika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin.